إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم telah mengkhabarkan banyak hal dan peristiwa yang akan terjadi setelah beliau wafat, sampai peristiwa-peristiwa besar menjelang bangkitnya hari kiamat. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam juga telah mengkhabarkan kepada umat ini tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di alam kubur, yang akan terjadi pada hari kiamat, dan apa yang akan dirasakan oleh umat manusia di tempat tinggal mereka masing-masing di surga maupun di neraka. Jadi antara berita yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang umat ini adalah lepasnya tali-tali simpul yang mengikat, yang tali-tali simpul yang mengikat ajaran Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjabarkan tentang sedikit demi sedikitnya hilang ajaran Islam sebagaimana anyaman sebuah ikat. Rudan, rudan. Satu lembar demi satu lembar terlepas dan terurai. Seperti itulah ajaran Islam sejak pertama kali dijawahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sampai pada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa hari kiamat itu tidak akan bangkit. Hatta la yuqada fil ardi Allahu Allah. Hari kiamat itu nantinya bangkit ketika di atas muka bumi ini tidak ada lagi suara yang memanggil Allah Allah. Karena kaum mukminin sekecil apapun keimanan mereka akan dimatikan dan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka la taqumu as-sa'atu illa 'ala syirari al-khalqi. Demikian berita dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa hari kiamat itu tidak akan bangkit kecuali pada saat makhluk itu yang hidup adalah makhluk-makhluk yang paling jahat. Kaum mukminin telah diwafatkan. Sehingga kaum mukminin tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat tersebut sampai kemudian peristiwa yang terjadi setelahnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa awal ma tafsiduna min dinikum al-amanah. Bahwa ajaran dan prinsip Islam pertama yang akan terletak dari umat manusia ini adalah amanah. Sikap amanah itu sulit ditemukan. Jangankan di mata-mata saat kita hidup, pada mata sahabat Rasulullah SAW hidup saja, sifat amanah itu sulit untuk ditemukan. Salah seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang bernama Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala pernah menceritakan kepada kita hadis muttafaqun alaih. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain. Kata Hudzaifah Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kami tentang dua hal. Yang pertama telah saya lihat, yang kedua sedang saya nanti. Yang telah dilihat dan disaksikan oleh Hudzaifah bin Yaman saat beliau menyampaikan hadis tersebut adalah an raf'il amanah. Sifat amanah itu dicabut, dihilangkan dari hati manusia. Dijabarkan oleh Nabi hadis sallallahu alaihi wasallam, ya la mukhalifun tauba. Orang itu tidur, bangun dari tidurnya, sifat amanah itu sudah hilang dari dalam hati dan jiwa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis yang berikutnya, fayusbihun nas yatabayyaun. Pada pagi hari, saat esok menjelang tiba, manusia melakukan aktivitas kesehariannya seperti jual beli, yatabayyaun, jual beli, aktivitas duniawiyah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yakadu yujadu rajulan aminah. Hampir-hampir tidak bisa ditemukan lagi orang yang bisa dipercaya. Amanah. Bisa dipegang ucapannya. Semakin sulit. Nah, pada saat yang seperti itu, Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan betapa berharganya sikap amanah, kepercayaan. Orang-orang membicarakan, inna fi bani fulan, fulanan, amin. Menjadi buah bibir, menjadi buah cerita banyak orang, oh di kampung sana masih ada orang yang bisa dipercaya. Karena sulit menemukan orang yang bisa dipercaya. Ada berita satu saja dipercaya itu langsung menyebar ke sana teman-teman. Oh ternyata masih ada orang bisa dipercaya. Amanah. Padahal kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang itu sendiri yang menjadi buah bibir, yang dianggap dan dinilai bisa dipercaya, ternyata dia minta jaringan. Dia pun ternyata termasuk orang yang paling jahat. Ini gambaran dari Rasulullah SAW. Memang sifat dan sikap amanah bisa dipercaya itu semakin sulit untuk dirinya. Pakai masyarakat muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, entah satu banding berapa. Tetapi Rasulullah SAW juga telah mengkabarkan bahwa nanti pada hari kiamat, dari 1000 anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, hanya satu dari mereka yang selamat dan masuk dalam surga. Dari 1000, hanya satu yang masuk dalam surga. Memang orang-orang baik itu di setiap waktu dan zaman sangat sedikit kecil persentasenya dibandingkan jumlah akumulasi secara total jiwa manusia yang ada saat itu. Maka wajar apabila Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan di dalam hadisnya yang sahih, bada al-islamu ghariban wa sayahudu ghariban kama bada afatu badil ghuraba. Islam itu mulai dan datang pertama kali dalam keadaan terasing, dan nanti suatu saat akan kembali terasing lagi. Sapu badil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang terasing. Lalu saja ada grafik dari bawah naik ke atas sampai pada puncaknya pada masa-masa keumatan Islam. Pada zaman Rasulullah masih hidup, Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Tetapi kemudian kita melihat sejarah Islam semakin turun. Terus. Seperti itulah dari perjuangan manusia. Ada saat-saat memulai, ada saat-saat merasakan puncak keberhasilan. Tetapi tidak akan mungkin terus-menerus berhasil mempertahankan kembali-kembali itu. Mencetak prestasi adalah perkara yang mudah. Yang sulit adalah mempertahankan prestasi, kan begitu ya. Kita sering dididik untuk memahami hal seperti ini, agar kita sadar, siap menghadapi segala situasi dan medan. Bahwa untuk mencetak sebuah prestasi itu perkara yang paling mudah. Prestasi apa sih yang kita inginkan? Gampang, mudah. Tapi yang sulit mempertahankan prestasi itu. Istiqomah. Kalau dalam konteks Islam ini. Maka masyarakat muslimin, jemaah sholat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, inilah prinsip Islam yang pertama kali terlepas. Terlepas ini bukan berarti kemudian tidak ada. Dan tidak ditemukan. Ada dan masih ada orang-orang yang bisa dipercaya. Masih ada orang-orang yang memiliki sifat amanah. Tetapi perbandingannya sangat kecil dibandingkan mereka yang tidak memiliki sifat amanah. Amanah yang terbesar adalah ibadah lillahi azza wa jalla. Bentuk amanah yang terbesar dan terberat adalah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sungguh kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi mereka semua tidak mampu untuk menerima amanah itu. Mereka menolak amanah tersebut. Wa hamalah al-insan. Manusialah yang kemudian menanggung amanah itu. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu betul-betul jahil dan benar-benar zalim. Artinya ma'asyiral muslimin, melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang amanah kita sebagai makhluk. Sesuatu yang diciptakan. Allah yang menciptakan kita, maka Allah lah yang mengatur kita. Bukan kita yang menentukan dan bukan pula kita yang mengatur. Kita yang harus tunduk dan taat dengan semua aturan yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Apabila aturan-aturan itu dilanggar, maka tatanan kehidupan umat manusia itu akan rusak dan bergeser. Itu pasti. Itu pasti. Kita bisa melihat pada lingkup yang paling kecil. Apabila aturan itu kemudian tidak diperhatikan dan lalu dilanggar, yang terjadi hanyalah ketimpangan. Tidak kokoh, tidak mapan. Misalkan saja aturan-aturan yang kita buat di dalam keluarga kita. Aturannya begini, begini, begini, dan begini. Apa jadinya kalau anggota keluarga satu, dua, atau sebagian besar di antara mereka melanggar aturan-aturan yang kami beri? Rusak tatanan hidup berkeluarga. Di dalam kita hidup bermasyarakat ada aturan-aturan yang disepakati oleh setiap unsur dan komponen hidup bermasyarakat ini. Aturannya begini, aturannya begini. Menerima tamu tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Menerima tamu, pintu harus dibuka. Sebagian masyarakat kan begitu membuat peraturan. Tidak boleh menyetel radio. Apapun alasannya dengan suara yang keras bisa mengganggu tetangga. Tidak boleh memasang atribut-atribut partai di tengah-tengah kampung. Ini kan aturan yang berlaku. Apa jadinya kalau kemudian 1, 2, 3, 4 warga kemudian melanggar aturan-aturan tersebut, rusak tatanan hidup bermasyarakat. Nah, kalau kita berbicara lebih luas, dan inilah yang paling luas cakupannya, aturan-aturan yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Ini dilarang oleh Allah, ini diperintahkan. Yang diperintahkan jangan ditinggalkan. Yang dilarang jangan dilakukan. Meskipun kadang-kadang kita tidak mengetahui dan memahami apa hikmah di balik itu semua. Kok ini diperintah? Kok ini dilarang? Kenapa? Itu sudah bukan hak kita. Kita tidak punya hak tanya. Apa yang Allah berikan untuk kita, itu yang kita rasakan. Karena seandainya pun Allah menjelaskan semua hikmah di balik semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkannya, belum tentu kita mampu untuk menerima semua itu. Nah, kan banyak orang pintar, saking pintarnya kemudian stres. Terlalu banyak menampung informasi. Nah, karena kapasitas otak dan pikiran kita terbatas. Kan begitu ya? Tidak ada orang yang, tidak ada satupun manusia yang memiliki kapasitas pikir yang tanpa batas itu, tidak ada satupun ditemukan seperti itu. Pasti ada batasnya. Minimal ketika dia mulai memasuki usia senja, nah, sebelum usia malam itu usia mati, kan begitu. Ya, orang bilang tua itu masuk usia senja, karena sebentar lagi malam itu artinya sudah pas gelap di alam kubur. Minimal seperti itu terus, kapasitas otak dan kepintaran manusia akan berakhir juga. Nah, maka tugas kita adalah melaksanakan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang telah mereka perbuat di dunia. Ini prinsip yang diajarkan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka di antara aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Taala adalah agar kita menjaga sikap amanah. Dan amanah yang terbesar itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk dan taat dengan aturan-aturan tersebut. Kemudian bentuk amanah lain adalah amanatun maliyah. Amanah dalam bentuk harta. Nah, amanah dalam bentuk harta. Kalau yang pertama tadi amanah dalam bentuk agama, ibadah. Maka yang berikutnya adalah amanah dalam bentuk harta maliyah. Nah, jadi kita sudah melihat, menyaksikan sendiri betapa amanah itu sudah benar-benar dicabut untuk mencari dan mengumpulkan harta dari jalan yang halal. Memanfaatkan dan mempergunakan harta itu untuk hal-hal yang halal. Ini bagian dari amanah yang dituntut dari diri kita di dalam mengelola harta. Dunia dari seisinya ini diciptakan Allah Azza wa Jalla agar bisa dimanfaatkan oleh umat manusia. Tetapi harus dijaga dan dirawat. Sama halnya, kalau kita memberikan sebuah hadiah pada anak kita, barang yang mahal, tidak mungkin kita segera memberikan nih, pakai. Pasti akan disertai pesan-pesan kan, dijaga, jangan sampai rusak, rajin-rajin dibersihkan ya, jangan sembarang diletakkan di segala tempat, ini tidak boleh terkena ini, kan begitu. Ada aturan itu amanah. Demikian juga dunia dan seisinya yang Allah berikan untuk kita, tapi dengan aturan-aturannya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, untuk mendapatkannya, memanfaatkannya, itu sudah dibuat aturan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka, salah satu pertanyaan yang harus kita jawab nanti pada hari kiamat adalah, وَعَنْ مَنِهِ مِنْ أَيْنَكْ تَتَبَهُ وَهِمَا أَنْتَقَهُ حَدِيثَ أَبِي بَرْدَ الْأَسْلَمِي riwayat At-Tirmidzi. Kata Nabi Adil Salafu Atraf, diantara pertanyaan hari kiamat nanti yang harus dijawab oleh masing-masing kita adalah tentang harta yang kita punya. Dari mana kita peroleh harta itu dan untuk apa digunakan harta tersebut. Nah, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak terlalu heran apabila kemudian mendengar pelanggaran-pelanggaran amanah dalam bentuk harta. Kasus pencurian. Ya. Itu karena dia tidak memiliki amanah untuk mengelola harta. Dia cari harta itu dari jalan yang haram. Perampokan, jambret, copet, penipuan. Dan semakin hari, nah, inovasi tidak berhenti penipuan ini. Dan para penipu itu memanfaatkan sifat tamaknya manusia. Dapat mobil sedan. Ini memanfaatkan sifat tamak manusia. Kita ini manusia, dia aku yang mohon tidak tamak kan. Tolak itu tidak pernah berhenti untuk memiliki. Tidak terus gitu. Itu manusiawi. Siapapun untuk itu. Tetapi yang terpuji ketika dia bisa menahan kan gitu. Tidak terbawa ada batasan-batasannya yang membendung keinginan itu. Nah, saya pun mengakui punya sifat tamak seperti itu. Nah, kalau tidak biasa, siapa yang tidak mau? Kan begitu. Apalagi gampang dan mudah. Tetapi yang terpuji ketika kita berusaha untuk membendung. Jangan berlebihan, jangan cukup. Kan begitu. Kalau tidak dibendung, banjir nantinya. Nah, sifat tamak manusia ternyata dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penipu. Nah, dengan teknologi yang serba murah saat ini, cukup telepon, SMS, dan sudah penipuan. Penipuan bursa, penipuan rekening. Kalau beberapa waktu yang lalu adalah penipuan bursa, tolong kirim bursa, bapak lagi di kantor polisi. Dan, kalau sekarang lagi, yang sering beredar adalah kirim saja uangnya ke rekening ini, nomor ini, atas nama ini. Pertanda yang dirahal ini. Apa ada dirahal ini? Istrinya cemburu. Apa ini, Mas? Perkuat mana ini kalau sudah minta-minta uang seperti ini? Nah, cekap rumah tangga. Padahal suaminya adalah suami yang dia jujurnya luar biasa. Nah, poligami aja gak terpikir sama dia. Tiba-tiba ada pada SMS itu istrinya sudah cemburunya bukan main. Sopo itu, aku. Padahal kan wajar ya, SMS seperti itu kan? Tahu. Tetapi subhanallah dari 1000 SMS, 2000 SMS, pasti ada yang kena juga yang menjadi korban. Nah, monggo tanya ke tiap polsek, Pak, bulan ini kasus penipuan berapa, Pak? Pasti dijawab, mas, sampai kesel, Mas, dengan ini. Masyarakat menuntut yang tiap masyarakat yang datang ke polisi, menuntutnya, ini harus ditemukan, Pak, penipunya, Pak. Ini uang kami sudah keluar 10 juta. Ya, polisi mau ngejar di mana mereka juga terbatas. Personelnya juga terbatas. Padahal kalau seperti kasus kerusuhan terjadi kayak gantikan kemarin, semua polisi pun berkelit di lapangan. Urusnya ini sudah tidak bisa ditempatkan lagi. Kehabisan berbangga. Ini tidak amanah. Nabi sudah mengkabarkannya. Kita tidak perlu kaget. Nah, tetapi yang kita kerjakan adalah membentengi diri kita sendiri agar tidak terjatuh dalam sikap-sikap semacam itu. Demikian juga kita mengajak semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, teman, sahabat, dan sama kita. Nah, penipuan, perampokan, korupsi juga seperti itu. Mendapatkan amanah dalam bentuk harta, luar biasa, puluhan triliun. Ya minimalnya 3 juta, 4 juta. Minimal itu. Nah, triliunan, miliaran. Harta itu harta milik siapa? Harta milik dia? Tidak. Tapi kan bisa dilengkap, dibuat-buat. Karena prinsip korupsi, bukan 1 + 3 = 4. Tetapi 5 + 1 = 4. Para koruptor itu punya hitung-hitungan matematika sendiri. Hasilnya sama 4 sebelah kanan. Hasilnya sama. Sama dengan 4. Tapi akumulasi jumlah yang ada di sebelah kiri beda. Antara 1 + 3 = 4. Kan gitu. Ini orang yang jujur. 1 + 3 = 4. Yang gak jujur, 5 + 1 = 4. Atau 6 + 2 = 4. Hasilnya kan sama yang sebelah kanan. Tapi sebelah kiri, kalau 5 + 1 jadi 6. Iya kan? 5 + 1. Sebenarnya 6. Kan begitu ya, paham gak? Kalau gak paham, memang gak cocok jadi koruptor. Memang dari fitrahnya sudah baik, insya Allah. Tapi seperti itulah rumusnya para koruptor. Ya, yang penting hasil akhirnya. Nah, akuntan publiknya sudah dibayar, selesai. Apa yang mau dipercaya lagi? Kita kan sudah merasakan seperti itu kaum muslimin. Tiap hari, tiap pagi, tiap sore, tiap malam, yang aktif ngikutin berita dan peristiwa, tahu kasus korupsi ini, gubernur ini ditangkap, bukan ini tersandung kasus korupsi ini, subhanallah. Kasus korupsi yang sudah bertahun-tahun ini. Nah, gak selesai-selesai. Gak akan mungkin selesai. tidak akan mungkin selesai, karena memang sudah seperti itu, menggurita lingkaran hitam, kata orang lingkaran setan, benar memang lingkaran setan. Amarah itu sudah tercabut. Daripada kita susah-susah mikir, wah janjinya duit tinggi korupsi itu, kalau untuk membangun desa sudah jadi gimana ya? Lalu, apa namanya, menyita waktu dan pikiran kita. Lebih baik kita lihat diri kita sekarang, demikian juga kita lihat dan kita perhatikan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Apakah amanatul maliyah, amanah untuk mengelola harta itu sudah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita cari dari jalan yang halal, kita pergunakan pula untuk hal-hal yang halal, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Yang tidak kalah pentingnya juga bahasa muslimin adalah amanatul wilayah. Amanah dalam bentuk kekuasaan, jabatan, kedudukan. Apapun kedudukan dan jabatan itu, mulai dari presiden, tingkat keluarga, yaitu kepala keluarga. Karena di Indonesia kan presiden banyak. Ada presidir, presiden, direktur, ada presiden pasopati. Ada kan? Pasopati punya presiden sendiri loh. Ada presiden PKS. Presiden banyak di Indonesia. Ya katakan presiden itu adalah kepala dari sebuah apa namanya tingkat tatanan hidup. Mulai dari kepala keluarga, kita sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab kekuatan itu untuk mengatur istri, mengatur anak-anak, mengatur keluarga, Pak RT, Pak RW, seorang guru mengatur murid-muridnya, kepala sekolah mengatur satu sekolah dan seterusnya. Nah, amanah seperti ini harus benar-benar dijalankan dengan baik, dengan jujur, berterus terang. Nah, maka masyarakat muslimin yang dimuliakan dengan rahmat Allah SWT, Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memuji hamba yang mampu menunjukkan dan mempertahankan sifat amanah itu di dalam dirinya, nah, di dalam diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik, munafik amali, bukan munafik ikhtiqadi, munafik dalam bentuk perbuatan nyata, bukan munafik dalam bentuk amalan hati. Kalau munafik ikhtiqadi, munafik akidah, keyakinan itu, mereka yang menyembunyikan kekafiran tetapi mereka menambahkan Islam. Seperti kaum munafik ini zaman Nabi SAW. Tetapi munafik amali, nikahun amali, adalah orang muslim, tetapi tingkah laku dan perilakunya seperti orang munafik. Kata para ulama, dikhawatirkan seorang muslim yang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan nifaq amali, jika dia tidak segera berhenti dan bertaubat, pada akhirnya terjatuh dalam nifaq i'tiqadi, lalu mengeluarkan dia dari lingkaran Islam. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayatul munafiqi talatun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada tiga. Berbicara, dia berdusta. Berjanji, dia ingkari. Kalau mendapatkan amanah, dia khianati. Maka dosa terbesar di dalam kita hidup, berinteraksi dan bermuamalah adalah dosa khianat. Nah, adalah dosa khianat. Sesuatu yang paling dibenci. Bahkan orang yang senang berkhianat kalaupun dia tidak ingin dikhianati. Orang yang punya sifat khianat, dia sendiri tidak mau dan tidak senang bila dikhianati. Tetapi tiga ciri munafik ini ternyata tumbuh subur. Tumbuh subur. Mudah-mudahan ketiga ciri ini tidak ada pada diri kita. Berbicara, tapi dusta. Kita menyatakan, oh terjadi seperti ini. Si fulan melakukan perbuatan ini. Ternyata firwati pada kenyataannya tidak ada kejadian seperti itu. Si fulan tidak melakukan perbuatan itu. Lalu kita berusaha untuk membentengi dan melindungi diri dengan berbagai alasan dicari. Oh, saya juga dapatnya dari si fulan kok. Ini sudah terjatuh dalam perbuatan dusta. Tidak bisa dia mengatakan berarti si fulan yang bohong. Dia kok yang cerita pertama. Saya enggak bohong, saya cuma sama. alasan yang dibuat-buat. Maka ketika kita berbicara, menyampaikan sesuatu, harus berdasarkan data yang kuat, data yang akurat, sehingga kita tidak terjatuh dalam perbuatan dusta. Jangan sampai berita yang telah kita sampaikan ternyata membuat dan menggeser atau merubah pendapat tentang sikap orang lain. Semula baik dengan berita yang kita sampaikan, akhirnya sikapnya tidak baik. Awalnya sikap dia bersahabat, tetapi karena berita yang kita bawakan tidak tepat, akhirnya menjadi berubah sikap, memusuhi dan membenci. Itu sering terjadi. Padahal kalau ditarik garis lurus, ternyata hal itu tidak sesuai yang diberitakan. Buat dia atau kita. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji, dia ingkari. Oh iya toh. Oh, apa dia ngomongnya ya? Kan gitu. Blah-blah-blah on. Padahal sudah janji ini. Sudah janji. Betul ya. Seminggu lagi, pas pada hari lagi, tunggu-tunggu gak datang, bingung kan, aku ngomongin kapan toh? Padahal sudah sadar dia, oh ya. Cuman berusaha untuk meringankan hukuman. Hukuman dari seorang sahabat. Kapan boleh ngomong? Kasih pas menjadilah. Menjadilah. Pas kapan? Kayaknya itu. Padahal dari awal sudah ingat kan gitu. Ingat sebenarnya. Tapi gayanya tahu kan. Oh iya. Aku ronjol. Padahal dari awal sudah. Jangan-jangan sudah mudeng, sudah paham. Apa sih sebenarnya bilang, oh iya, mohon maaf. Tapi sebenarnya, orang itu bisa dinilai dari kebiasaan. Orang yang memang berusaha untuk tepat janji, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan janji tersebut. Kan tidak mungkin. Orang itu selalu beralasan lupa, kan gitu. Gak mungkin, itu berarti dia bohong. Setiap kali terjadi alasan lupa kali, sibuk ini dan itu. Ada sebagian orang awam yang nggak terlalu rajin ngaji lah, tapi senang dengan kita, senang bergaul dengan ikhwan salafi. Ini koreksi buat kita bersama, koreksi karena waktu itu yang dikoreksi adalah saya, karena dipandang jenengan kan ustaz dan bisa menyampaikan ke yang lain. Ya, monggo. Apa yang dikatakan? Saya mencermati dari beberapa kenalan salafi saya. Ternyata, ini menurut penilaian dia. Mungkin subjektif. Kita juga tidak bisa memukul rata. Tidak mungkin semua ikhwan kita seperti itu. Tetapi saya sudah bercerita. Ada loh yang punya pengalaman seperti itu. Ternyata, Ustaz. Kalau seorang salafi itu bilang insya Allah, itu artinya bohong. Kalau bisa iya, saya punya banyak pengalaman. Cerita 1, 2, 3. Ya kita mau membela semua ikan yang disebutkan tadi kan gak mungkin. Karena gak bisa enggak. Insya Allah itu maksudnya orang kan gitu. Tapi tadi kan pengalaman subjektif ya. Insya Allah kan tidak bisa dipukul rata. Tapi ini sebuah koreksi bagi kita. Ketika mengucapkan insya Allah, itu min fadlil qalb. Min samimil qalb. Ketika kita mengatakan insya Allah itu bukan atau keluar atau cuma sekedar basa-basi atau cuma menyenangkan hatinya orang, insya Allah bukan cuma niatnya, tapi betul-betul ingin menepati janji yang telah terucap itu. Waktu itu kita mulut jodoh ya, jadi itu pengalaman dia, pengalaman. Kebetulan orang itu seorang tentara aktif, sehingga dia bandingkan beberapa kasus yang dihadapi bersama beberapa sosok salafi tadi, dia bandingkan dengan kehidupan dia sebagai seorang tentara. Kalau jabut itu kami ini. Asal jabut itu tidak boleh telat. Perintah kami sini, kami. Kami tentara ini tidak pernah menyalahkan jalan yang macet. Kami tidak pernah menyalahkan jarak jauh dan dekat. Ini dia cerita, menggebu-gebu dia cerita. Ya kita cuma merungok itu. Ya, kan gitu. Tapi dalam hati ya benar juga. Kita sudah mempertimbangkan dari rumah sampai tempat janjian. Kita sudah perhitungkan, oh ini lewat jalan yang ramai. Jadi berangkatnya nggak mepet. Bukan kemudian seperti teman-teman saya tadi kejadian, karena janjiannya sama seorang tentara nih, susah. Janjian sama jam 7 mas, itu ya jam 7. Tentaranya udah 2 menit sebelum jam 7 datang. Temennya yang salah ini, setengah 8 baru sampai. Salah sering ngapun tempat, jalannya macet. Padahal yang macet bukan cuma dia, sang tentara pun macet. Tapi kan dia sudah memperhitungkan. Dari sini sampai sana, normal 20 menit. Mempertimbangkan pada jalan macet, berarti saya harus berangkat sekian menit terlebih dahulu. Dia bilang, wah, nah, itu koreksi. Ya, terima kasih, matur nuwun. Nanti saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Termasuk di sini. Jadi besok ketemu lagi, udah saya sampaikan mas. Pada ketawa teman-teman saya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita ya. Bukan tidak perlu dikoreksi oleh sang tentara itu. Tetapi Nabi pun sudah memberikan konsep yang makan kepada kita. Idza wa'ada akhlafa. Ciri orang munafik dan itu bukan kita sebagai orang mukmin. Kalau berjanji dia tinggali. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam kalau mendapatkan amanah, dia khianati amanah tersebut. Dia khianati amanah tersebut. Mudah-mudahan ada pun amanah sudah kita bahas pada awal-awal pertemuan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk selalu jujur di dalam berbicara, selalu tepat di dalam berjanji, karena yang mahal itu adalah kepercayaan. Yang paling mahal itu adalah kepercayaan. Orang di dalam hubungan bisnis, jual beli, yang paling penting adalah amanah, kepercayaan. Bukan jumlah besarnya barang yang dia minta. Tetapi memang sudah dikenal jujur. Dan orang yang punya usaha lalu dikenal jujur usahanya, meskipun mungkin tidak terlalu susah, tapi langsung terus berjaya. Sampai keturunan ketujuh mas sekarang kami buka rumah makan ini. Karena kualitas ayam yang kami berikan itu memang terjaga. Nah, bukan satu banding 10. 10 ayam, 10 ekor ayam yang kualitasnya bagus tambahin 1 ekor ayam yang kualitasnya jelek. Nah, lebih bagus saya debat dengan jasa penyedia jasa gilingan untuk membuat bakso daripada saya harus mempertaruhkan kepercayaan pelanggan saya. Lebih bagus saya membayar dan dirugi daripada saya kemudian tidak dipercaya. Nah, ada seorang teman seperti itu. Dia punya usaha travel umroh, berangkat ke Mekah bawa rombongan 50 orang lebih. Padahal dalam klausul perjanjiannya kesepakatan hotelnya bintang 4. Sampai di Mekah, ternyata tim yang berada di sana tidak bisa menemukan bintang 4. Karena biayanya kurang. Harga saat itu sedang melonjak. Harga atau biaya hotel. Akomodasi hotel. Akhirnya mendapatkan hotel bintang 3. Teman kita yang memang si pemilik anak dari pemilik travel itu. Langsung mengatakan, Bapak dan jamaah tunggu di sini. Beri saya waktu beberapa saat. Saya akan carikan hotel bintang 4. Timnya kemudian dimarahi. Ya marah yang wajar. Ya kerja terus akhirnya dapat bintang 4. Dia pesankan, bookingkan 50 ranjang. Semua jamaah di sana rugi dia. Pertama uang sudah dibayarkan ke hotel bintang 3 tadi. Yang disambung oleh tim pertama. Berikutnya dia harus mengeluarkan 50 biaya akomodasi hotel untuk bintang 4. Tetapi dia lebih baik rugi saat itu. Daripada kemudian 50 jamaahnya pulang ke Indonesia. Cerita ke temannya keluarganya, wah jangan ke travel itu. Katanya bintang 3 atau cuma bintang 4. Katanya bintang 4 atau cuma bintang 3. Maka kita yang punya usaha, bisnis, kadang-kadang gak apa-apa lah kita gak merugi. Asalkan kepercayaan pelanggan bisa dipertahankan. Apalagi kalau sudah urusannya agama. Persahabatan. Jangan sampai ada satu hal yang kecil, sifatnya remeh, ringan. Tapi kemudian justru menggecek dan apa mengikis kepercayaan di antara kita di dalam bersahabat, bergaul, berteman, nah, lebih baik itu ditinggalkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.